Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amba'an. Qala al-Imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. Ar-Rahmanu ar-Rahimu al-Barru al-Karimu al-Jawwadu al-Wahhabu ar-Ra'ufu. Berikutnya beliau menyebutkan beberapa nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-Husna. Ini pada pembahasan yang kedua setelah pembahasan lafzul jalalah Allah. Berikutnya di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman maknanya adalah Dzur Rahmatil Wasi'ah, pemilik rahmat yang wasi'ah, yang luas. Adapun Ar-Rahim maknanya adalah Dzur Rahmatil Wasilah, pemilik rahmat yang wasilah, yakni yang sampai kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi dua dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini ya, terkandung di dalamnya sifat rahmah, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-barr maknanya yang maha baik. Kemudian Al-Karim yang maha pemberi. Al-Jawwad ini juga semakna, yang maha pemurah. Al-Wahhab mana juga semisal dengan dua yang sebelumnya, Al-Karim, Al-Jawad, dan yang maha pemberi. Ar-Ra'uf ini yang maha lembut, maha kasih sayang, sebagaimana pada dua nama yang pertama, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, hadihil asma'ul karimatu mutaqaribun maknaha. Nama-nama ini, ya, nama-nama yang karimah, yang mulia ini, mutaqaribun maknaha. Secara makna ini mutaqarib, ini punya kedekatan makna. Wa kulluha tadullu ala annahu mausufun bikamalir rahmati wa sa'atil birri wal ihsani wa kathratil mawahibi wal hanani war ra'fati. Di mana seluruh nama-nama ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan kemasempurnaan rahmahnya, kemasempurnaan kasih sayangnya, dengan kemasempurnaan luasnya kebaikan Allah, wal ihsan, demikian juga ihsannya Allah kepada makhluk-makhluknya, wa kathratil mawahibi wal hanani war ra'fati. Demikian pula dari nama-nama ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan demikian banyaknya karunia pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Walhanan demikian pula kasih sayangnya. Warra'fah demikian pula kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini gabungan ya dari nama-nama yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, menunjukkan kepada makna-makna ini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna kasih sayangnya, maha luas kebaikan dan ihsan, demikian banyak pemberian-pemberian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Allah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian pasti tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ya, karena sangat banyaknya. Demikian pula kasih sayang dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hamba-Nya. Kata beliau selanjutnya, fajami'u ma fihi العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع والمحاب والمسار والخيرات فإن ذلك منه ومن رحمته وجوده وكرمه وفضله. Sehingga seluruh apa saja ma fihi yang ada padanya dari al-alam al-ulwi, makhluk-makhluk Allah yang ada di atas, ya, langit beserta penghuninya, was-sufli, ya, makhluk-makhluk Allah yang ada di bawah, yang di bumi dengan seluruh yang mengisinya, min husulil manafi'i wal muhabbi wal masari wal khairati, ay terwujudnya manfaat-manfaat, hal-hal yang disenangi, perkara-perkara yang disukai, berbagai perkara kebaikan. Fa inna dzalika minhu, maka sungguhnya semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, wa min rahmatihi wa judihi wa karamihi wa fadlihi, dan dari rahmah Allah, dari kedermawanan Allah, dari kemaha pemberian Allah serta keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya. Ini terkait dengan hal-hal yang sifatnya kebaikan, perkara yang disukai oleh jiwa. Ketahuilah, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah nyatakan, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Tidak ada yang ada pada kalian dari satu kenikmatan pun kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kama anna ma sarafa anhum min al-makarihi wan-niqami wal-makhawifi wal-akhtari wal-madar fa innaha min rahmatihi wa birrihi. Sebagaimana pula sesungguhnya apa saja yang Allah Subhanahu wa taala palingkan dari mereka, dari hamba-hambanya, ya, sehingga tidak mengenai mereka, minal makarih, dari perkara-perkara yang mereka benci, ya, sakit, musibah, wan niqami, an-niqam jama' dari nikmah, ya, bencana, wal makhawifi, hal-hal yang mereka khawatirkan, mereka takutkan, wal akhtar, hal-hal yang berupa bahaya, wal madar, berbagai kemudaratan, gangguan, semua yang Allah Subhanahu wa taala palingkan sehingga tidak mengenai hamba-hambanya, fa innaha min rahmatihi wa birrihi. Maka sungguhnya hal-hal yang demikian termasuk bagian dari kasih sayang dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita menyadari tercapainya apa yang kita inginkan, terhindarnya dari apa yang kita benci dan kita khawatirkan, itu bukan semata upaya dan usaha dari kita, tetapi betul-betul sebagai kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Fa innahu la ya'ti bil hasanati illa huwa wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa hu. Karena sungguhnya tidak ada yang bisa mendatangkan al-hasanat, berbaik kebaikan, kecuali dia semata, Allah Subhanahu wa taala, wala yadfa'u sayyi'ati illahu, dan tidak pula ada yang bisa menahan berbagai kejelekan yang akan mengenai seorang hamba kecuali dia juga, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, wa rahmatuhu ta'ala sabaqat ghadabahu wa ghalabathu wa dhaharat fi khalqihi zuhuran la yunkaru. Rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mendahului kemurkaannya dan mengalahkannya. Oleh karena itu kita lihat bagaimana keadaan orang-orang yang kafir, ya, bersamaan kekufuran yang mereka tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rizki. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan waktu tangguh. Allah tidak menyegerakan hukuman terhadap mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma qada Allahu al-khalqa kataba fi kitabihi huwa 'indahu fawqa al-'arsh inna rahmati sabaqat ghadabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma qada Allahu al-khalq, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyelesaikan penciptaan makhluk-makhluknya, kataba fi kitabihi huwa indahu, Allah Subhanahu wa taala menuliskan pada kitabnya yang itu ada di sisinya, fauqal arsy, di atas arsy. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan, apa yang Allah tetapkan, Allah menyatakan inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan rahmatnya memberikan ampunan kepada siapa saja yang bertaubat kepadanya, sebanyak apapun dosa yang telah dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan hukubah terhadap hamba-hambanya dikarenakan dosa-dosa yang muncul dari mereka. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tangguh, memberikan tangguh untuk mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya setiap dosa dan kesalahan yang muncul dari kita Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hukumannya, niscaya tidak akan tersisa satu makhluk pun di bumi ini. Kemudian wa dhaharat fi khalqihi dhuhuran la yunkar, dan nampak bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mendahului kemarahannya bahkan mengalahkannya, demikian nampak pada makhluk-makhluknya, zuhuran la yungkar, dengan perkara yang tampak yang tidak mungkin diingkari oleh siapapun. Hatta mala'at aqtar as-samawati wal ard, hingga rahmat Allah Subhanahu wa taala memenuhi penjuru-penjuru langit dan bumi. Wamtala'at minhal qulubu, dan hati-hati makhluk dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hatta hannatil makhluqat ba'daha 'ala ba'din bi hadhihi ar-rahmah allati nasharaha 'alaihim wa awda'aha fi qulubihim. Hingga makhluk-makhluk sebagian dengan sebagian yang lainnya saling menyayangi, saling mencintai dengan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala tebarkan kepada mereka, yang Allah Subhanahu wa taala simpankan di hati-hati mereka. Wa hatta hannatil bahaim allati la tarju naf'an wala 'aqibatan wala jazaan ala auladiha. Sampai-sampai al-bahaim, hewan-hewan ternak, di mana hewan-hewan itu la tarju naf'an wala 'aqibatan wala jazaan ala auladiha. Hewan-hewan itu tidak berharap adanya manfaat, adanya akibah, yakni buah kebaikan, tidak pula balasan, ya, ala auladiha, dari anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya, di antara hewan-hewan ini, ya, kasih sayang satu dengan yang lainnya. Kalau manusia mungkin, ya, manusia memiliki harapan terhadap anak-anaknya, mudah-mudahan nanti, ya, kalau sudah besar bisa membantu meringankan urusannya, mengurus adik-adiknya dan sebagainya. Memiliki harapan demikian. Hewan, ya, digambarkan di sini ada Imam Sa'di rahimahullah, tidak memiliki yang seperti itu. Ya, kambing berharap anaknya yang disusui sekarang nanti bisa membantu ngurusi adik-adiknya. Tidak ada yang seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, Allah tebarkan rasa kasih sayang, rahmah di antara makhluk-makhluknya ini. Dalam hadis yang sahih, juga riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, masih dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmah, yaitu salah satu makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Untuk kita ketahui bahwa rahmah yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan atas dirinya, ya, itu berbeda dengan rahmah yang merupakan makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Ya, di antara sifat Allah sifat rahmah. Ya, dan di antara yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, yakni kasih sayang yang Allah jadikan untuk makhluk-makhluknya. Ya, pembahasan kita terkait dengan rahmah yang kedua ini merupakan, yakni, salah satu di antara ciptaan Allah. Pada hadis ini Nabi menyatakan ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat, ini itu salah satu ciptaan Allah, dalam 100 juz, 100 bagian. Fa amsaka 99 juz'an wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan dan menjadikan rahmatnya, yaitu salah satu di antara ciptaan Allah, sekali lagi ini bukan rahmat yang itu sifat di antara sifat Allah. Allah tahan yang 99, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan satu dari bagian rahmatnya ke bumi ini. Satu bagian. Famin zalikal juz'i tatarahamul khala'iku Nah, dari satu bagian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi ini, tatarahamu al-khalaiku, makhluk-makhluk ini yang tinggal di bumi ini dengan beragam jenisnya, tatarahamu, saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya, hatta tarfa'ad dabbatu hafiraha an waladiha, sampai-sampai ad-dabbah, yani hewan, mengangkat hafiraha, yani kakinya, an waladiha, dari anaknya, ya, bukan ke anaknya. Baik. Nah, kalau ke anaknya mau menginjak, ya, ini dari anaknya, khasyata an tusibahu, khawatir kakinya akan mengenai anaknya tersebut. Baik. Ini antara gambaran tentang bagaimana yakni luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu rahmat yang Allah turunkan, ya, ke bumi ini menjadi sebab makhluk yang demikian banyak, ya, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih luas lagi rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala menyimpankan untuk hamba-hambanya 99 rahmatnya yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan untuk mereka nanti di yaumul qiyamah. Nah, dengan ini semua, ya, termasuk di antara lawazim, ya, tuntutan kita setelah kita mengetahui, ya, bagaimana kasih sayang Allah, bagaimana kelembutan Allah, bagaimana kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap hamba-hamba-Nya, untuk kita betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita ketahui, tabiat yang ada pada diri kita, ya, cenderung untuk kita mencintai, ya, pihak-pihak yang mencintai kita, mencintai pihak-pihak yang berbuat baik kepada kita, mencintai pihak-pihak yang murah kepada kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala di atas itu semua. Ya, oleh karena ini terkadang kita lihat, ya, kenapa sebagian orang bisa menyimpang padahal sebelumnya dia berada di atas jalan yang lurus. Karena kebaikan yang diberikan oleh pihak-pihak yang menyimpang kepada mereka. Ya, terbawa menjadi pendukung, pembela kelompok-kelompok yang sesat dikarenakan jasa kebaikan yang diberikan oleh mereka kepada pihak-pihak ini. Sehingga dari sini sekali lagi, dengan kita mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Sa'di di sini, ya, akan mendorong kita untuk betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segala bentuk kecintaan kepada siapapun. Kemudian wa syuhida min ra'fatiha bihim wa syafaqatiha al-'azimah ma yashhadu بعنايته بعناية باريها ورحمته الواسعة وعمت مواهبه أهل السماوات والأرض ويسر لهم المنافع والمعايش والأرزاق وربطها بأسباب ميسرة وطرق مسهلة فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. Dan syuhida, dipersaksikan, min ra'fatiha bihim, diantara kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya, wa syafaqatiha al-'azimah, dan di antara syafaqah, yakni rasa kasih sayang yang demikian besar, ma yashhadu bi inayati bariha, dari perkara-perkara yang menjadi saksi akan perhatian bariha, jadi perhatian penjagaan al-inayah, perhatian penjagaan ya, dari bariha, yani pencipta mereka, yani Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk-makhluknya, wa rahmatihi al-wasi'ah, serta rahmat atau kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian luas, wa ammat mawahibuhu ahlas samawati wal ard, yang demikian luas mencakup dari pemberian-pemberian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh penghuni langit dan penghuni bumi. Wa yassara lahumul manafi'a wal ma'ayish wal arzak, dan demikian juga berupa diberikan kemudahan untuk mereka perkara-perkara yang bermanfaat, al-ma'ayish, yani hal yang terkait dengan sumber-sumber ya, yang menjadi sebab kehidupan mereka dari ma'isyah. Wal arzak, demikian juga rizki-rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berikan jalan rizki kepada hamba-hambanya. Wa rabbatuha, di mana Allah subhanahu wa ta'ala ikatkan rizkinya bi asbabin muyassaratin wa turukin musahhalatin. Allah subhanahu wa ta'ala kaitkan sampainya rizkinya kepada hamba-hambanya dengan sebab-sebab yang dimudahkan oleh Allah. Demikian pula jalan-jalan rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Semua kita tentu meyakini bahwa tidak ada di antara kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin rizki kita. Dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk menjadi bagian seorang hamba pasti akan sampai kepadanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dari apa yang dibawa wahyu Allah subhanahu wa ta'ala oleh Jibril kepadanya, innaha lan tamuta nafsun hatta tastakmina rizquha, sesungguhnya tidak akan meninggal satu jiwa pun sampai betul-betul rizki yang menjadi bagiannya telah sempurna didapatkannya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Abi Darda ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkannya dengan syawahidnya sebagaimana dalam silsilah as-sahihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innar rizqa la yatlubu al-'abda kama yatlubuhu ajaluhu, sesungguhnya rizki ya, benar-benar akan mengejar seorang hamba. Jadi kalau istilah kita mencari rizki, ketahuilah rizki itu yang mengejar kita. Kama yatlubuhu ajaluhu, sebagaimana ajalnya akan ya, mengejarnya. Jadi ajal kita itu yang mengejar kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, aynama takunu yudrikkumul maut, ya, dimanapun kalian berada ya, maka pasti kematian itu akan mendapatimu ya, walau kuntum fi buruji musyayyadah, meskipun kalian berada di benteng-benteng yang demikian kokoh. Ya, hendaknya kita betul-betul yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jaminkan. Dan keyakinan itu tentu tidak ada pertentangan ya dengan kewajiban untuk kita menjalani apa yang menjadi sebab-sebabnya. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menjalani sebab-sebab rizki, dan kita diperintahkan untuk memilih yang terbaiknya. Fama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sehingga tidak ada dari satu makhluk pun yang berjalan di muka bumi, baik itu yang berjalan dengan empat kaki, berjalan dengan dua kaki, berjalan ya dengan perut, berjalan dengan ya seribu kaki ya. Kan ada hewan namanya kaki seribu ya. Tidak ada yang pernah hitung ya. Semua dari dabbah yang berjalan di muka bumi ini ya tidaklah dari semua makhluk tersebut illa 'ala Allahi rizquha, kecuali menjadi ya kewajiban Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mewajibkan atas dirinya untuk memberi rizki kepada mereka. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara rizki ini sesuatu yang sudah ada jaminannya. Tidak akan sesuatu yang jadi bagian kita akan bisa diambil oleh orang lain, sebagaimana kita pun tidak akan bisa untuk mengambil bagian yang menjadi bagian orang lain. Oleh karena itu jangan sampai ya perkara yang terkadang muncul ya di tengah kehidupan kita, persaingan usaha ya, kemudian menyeret kepada kezaliman ya, menebar hal-hal yang tidak benar tentang saudara kita dalam rangka untuk menjatuhkan kita, mengambil keuntungan yang sedikit yang menurutnya dengan itu bisa mengambil bagian yang banyak. Maka hendaknya sekali lagi hati-hati di dalam kita menempuh kehidupan ini, khususnya hal-hal yang sudah ada jaminannya ya. Justru kita ya, lebih memperhatikan dengan sesuatu yang tidak ada di antara kita yang mengetahui ya, tentang bagaimana nasib akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Akankah seorang ya, meninggal di atas husnul khatimah? Tentu ini yang menjadi cita-cita dan harapan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula di antara kita ada yang tahu seorang mati dalam keadaan di atas kesesatan setelah sebelumnya dia ya terlihat oleh manusia ya seakan orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Waliyadzubillah. Kemudian wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Dan dia Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui mustaqarraha, tempat tinggal dari makhluk-makhluknya tersebut ya, baik ketika di kehidupan dunia ini maupun akhir dari tempat tinggal mereka di kehidupan akhirat, apakah menjadi ahlul jannah ataukah sebaliknya menjadi ahlun nar. Allah Subhanahu wa taala benar-benar ya'lam, maha mengetahui. Kemudian wa mustaudaha, demikian pula Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui tempat yang menjadi tempat kematian dari makhluk-makhluknya tersebut ya, di mana seseorang meninggalnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar maha mengetahui bagaimana keadaan ketika meninggalnya. Allah Subhanahu wa taala juga maha mengetahui. Kemudian wa 'alima ta'ala min masalihihim ma la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui apa saja yang menjadi kemaslahatan-kemaslahatan, kebaikan-kebaikan bagi makhluknya. Ma la ya'lamun, apa-apa yang mereka tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk makhluknya, jadi manusia bisa berpikir tentang sebagian dari kemaslahatan mereka. Tetapi tentu apa yang mereka ketahui itu pengetahuan yang terbatas. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kemampuan kepada mereka untuk berpikir. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang maha mengetahui tentang apa-apa yang maslahat untuk mereka. Sehingga jika kita mengetahui ini, mengetahui hal yang demikian, maka menuntut untuk kita semua tunduk kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik aturan yang sifatnya syar'i, yang kita tertuntut untuk taat, menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya, maupun aturan yang sifatnya qadari yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan pada hamba-hambanya, di mana tidak ada satu pun dari ketetapan yang sifatnya syar'i ataupun qadari kecuali padanya ada hikmah. Kemudian wa qaddara lahum minha ma la yuridun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi mereka makhluk-makhluknya minha, dari perkara-perkara yang sifatnya kemaslahatan untuk mereka, ma la yuridun, dari apa-apa yang mereka tidak menginginkan, wa ma la yaqdurun, dan dari apa-apa yang mereka tidak mampu untuk melakukannya. Terkadang sebuah kemaslahatan Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan pada sesuatu yang makhluk tidak menginginkannya. Ya. Satu contoh misalnya. Seorang sangat berkeinginan untuk memiliki putra laki-laki. Contoh ya. Itu istrinya hamil di USG. Oh, hasil USG laki-laki. Wah, senangnya bukan main. Dibelikan mainan satu lemari, ya, tengan pesawat-pesawatan. Ternyata alatnya error. Begitu terlahir perempuan, padahal sebelumnya sudah berderet 7 anak perempuan misalnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk dia sesuatu yang mungkin dia tidak menginginkan seperti itu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui maslahat untuk hambanya tadi dibandingkan hamba itu sendiri. Ini sebagai contoh. Kemudian warubbama ajra alaihim makariha tusiluhum ila ma yuhibbun. Oleh karenanya kata sih, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberlakukan untuk mereka, jadi menjadikan apa yang terjadi pada mereka makari, hal-hal yang mereka benci. Tetapi sungguh perkara-perkara itu akan menyampaikan mereka kepada apa-apa yang mereka senangi, mereka sukai. Bal rahimahum bil masaibi wal alam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi mereka, merahmati mereka dengan musibah-musibah dan rasa sakit yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka. Faja'alal alama kullaha khairan lil mu'mini alladhi yakumu bil wadhifati sabr. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan derita-derita yang dialami oleh seorang hamba kebaikan bagi mu'min yang berupaya untuk menjalankan wadhifah, yakni tugas untuk sabar di dalam menghadapi musibah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara, fakana khairan lahu, wa laysa dhalika illa lil mu'min. Sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman. Sesungguhnya urusannya seluruhnya adalah kebaikan baginya. Apabila dia mendapatkan hal yang menggembirakan, maka dia bersyukur, maka syukurnya menjadi kebaikan baginya. Dan apabila dia mendapatkan perkara mudarat, sesuatu yang menjadi derita baginya, maka dia pun bersabar dan sabarnya ini menjadi kebaikan baginya. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Tidak ada yang demikian itu, yakni kebaikan yang didapati oleh seorang yang menjadi kebaikan baginya seluruhnya kecuali bagi orang yang beriman. Syukur ketika mendapatkan kemudahan. Sabar ketika mendapatkan kesusahan. Ini menunjukkan yakni kokohnya dan tenangnya jiwa hamba tadi. Sehingga seorang mukmin dengan ketenangan jiwanya, dia tidak lupa diri ketika mendapatkan kegembiraan, demikian juga tidak putus asa ketika mendapatkan kesedihan. Maka hamba yang demikian pantas untuk mendapatkan kegembiraan dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Bisa jadi ya kalian membenci suatu perkara padahal sesungguhnya yang kalian benci itu menjadi kebaikan bagi kalian, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang apa yang menjadi kebaikan bagi kalian. Wa antum la ta'lamun, adapun kalian tidak mengetahuinya. Ini semua menunjukkan kepada kita sekali lagi bahwa pada seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kebaikan kemaslahatan hamba-Nya. Sehingga menuntut bagi kita semua jika kita meyakini yang demikian untuk kita tunduk pada aturan-aturan-Nya, tunduk pada aturan-aturan syar'i yang telah Allah tetapkan, dan meyakini bahwa tidak ada aturan yang lebih baik dibandingkan apa yang Allah Subhanahu wa taala aturkan untuk hamba-Nya melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab.